هذا سؤال عند من؟ إلى كم قسم ينقسم التوحيد؟ بسم الله الحمد لله. Kita masih berada dalam pembahasan tauhid di kumpulan risalah-risalah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Wahhab Al-Najdi Al-Mujaddid rahimahullahu taala. Dan kita masih berada dalam al-wajibat al-mutahtimat, yaitu perkara yang wajib yang harus diketahui ala kulli muslimin wa muslimah, setiap muslim dan muslimah. Dan kita masuk pada pembahasan tauhid. Pertanyaan beliau, tauhid terbagi menjadi berapa macam? ينقسم إلى ثلاثة أقسام فما هن؟ نعم، إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Terbagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. فما معنى توحيد الربوبية؟ Apa pengertian tauhid rububiyah? Naam. Tauhidullah jalla wa ala bi af'alihi min khalqin wa rizqin wa mulkin wa tadbirin wa ihya'in wa imata. Fahadhihi kulluha khassatun bi rabbil alamin subhanahu wa ta'ala. Yaitu tauhid rububiyah adalah menafikan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, baik Allah itu sebagai pencipta, pemberi rezeki, yang menguasai, demikian pula yang mengatur alam semesta alam, menghidupkan dan mematikan. Ini menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fama tauhidul uluhiyah. Naam, ifradu rabbil alamin jalla wa ala بأفعال العباد إفراده بالعبادة وهي اسم شامل وعام لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Kemudian pertanyaan beliau yang kedua adalah tauhid uluhiyah, adalah mengesakan Allah SWT dalam beribadah kepadanya. Itu semua nama yang mencakup perkara-perkara yang Allah ridhai, baik secara perbuatan, nah, perkataan perbuatan yang zahir dan yang batin. Fama tauhidul asma'i was sifat. Apa pengertian tauhid asma' was sifat? Naam, itsbatu ma atsbathahu subhanahu wa ta'ala li nafsihi min al asma'i was sifat على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. Yaitu menetapkan apa-apa yang menjadi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. وكذلك بارك الله فيكم يدخل في ذلك ما اثبته نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Demikian pula, selain apa yang Allah tetapkan dirinya sendiri, dan juga yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dan inilah apa yang Rasulullah SAW mengucapkan merupakan hawa nafsu belaka, akan tapi yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه في الفقرة السابعة ضد التوحيد وهو الشرك أعاذنا الله وإياكم وجميع إخواننا المسلمين من الشرك وأنواعه. Berkata Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala pada bagian yang ketujuh, yaitu lawan daripada tauhid adalah kesyirikan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan tersebut. Ba'da an dzakara al-musannif rahmatullahi taala alaihi at-tauhid wa anwa'ihi at-tauhid wa aqsamahu syara'a rahmatullahi taala alaihi ila dzikri dhiddi at-tauhid وأنواعه أيضا إلى ذكر الشرك وأنواعه. Setelah beliau Al-Musannif rahimahullah taala menyebutkan tentang tauhid dan macam-macam tauhid, maka setelah itu beliau melanjutkan tentang lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan dan aneka macam enam garis syirikan. Fakama anna at-tauhid aqsamun wa anwa', fakadzalika asy-syirk. Sebagaimana syirik enam tauhid itu ada pembagian dan macam-macamnya, demikian pula kesyirikan ada pembagian dan juga macam-macamnya. Thumma qassamahu bil jumlati ila thalathati aqsamin faqala wa huwa thalathatu anwa'in syirkun akbar wa syirkun asghar wa syirkun khafi. Kemudian beliau menyebutkan pembagian macam-macam daripada syirik secara global terbagi menjadi tiga, yaitu syirik yang besar, yang kecil, dan yang tersembunyi. ثم شرع رحمة الله تعالى عليه في بيان هذه الأنواع. قال النوع الأول من أنواع الشرك وهو الشرك الأكبر. قال لا يغفره الله عز وجل ولا يقبل معه عملا صالحا. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Selanjutnya beliau menyebutkan tentang pembagian kesyirikan yang pertama, yaitu syirik yang besar. Di mana syirik yang besar Allah tidak mengampuni enam dosanya, dan tidak Allah terima beserta kesyirikan tersebut amalan yang baik. Sebagaimana Allah berfirman, إِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِرُ أَيُشْرَكَ بِهِ. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni enam, yaitu kesyirikan, ya pelaku kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni yang selain daripada itu yang bagi Allah kehendaki. Wa may yushrik billah, dan barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Fa ayyu dhalalin ba'da hadha dhalal alladhi wasafahu rabbul alamin jalla wa ala biqawlihi فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا أي في شأن المشركين. Maka kesesatan mana yang paling jauh daripada kesyirikan ini, di mana Allah sebutkan فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh, yang termasuk apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibn maryam. Sungguh-sungguh kafir mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Wa qala al-masihu, dan berkata al-masih yaitu Isa bin Maryam, ya bani Israel, wahai bani Israel, ubudullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Rabb saya dan Rabb kalian. Innahu may yushrik billah, sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah haramkan baginya itu surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. وأي عقوبة بعد هذه العقوبة وهي الحرمان الأبدي من دخول الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Maka azab apa yang paling besar melebihi daripada perbuatan ini? Sungguhnya Allah telah haramkan baginya yaitu surga untuk selama-lamanya, yaitu tidak akan masuk surga namun untuk selama-lamanya. Nah, innahu may yushrik billah faqad haramallahu alal jannah. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan baginya itu surga dan tempatnya di neraka, dan tidak menolong bagi orang yang zalim. Wa qala Allahu jalla wa ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan juga Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal, dan telah kami dahulukan dari amalan mereka yang mereka lakukan, amalan yang mereka lakukan, faj'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Famahma 'amila al-musyriku ay 'amalin min al-a'mal wa huwa 'ala asy-syirk al-akbar la yaqbaluhu Allah 'azza wa jalla. Bagaimanapun amal orang musyrik di mana dia melakukan kesyirikan yang besar, maka seluruh amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah jalla wa 'ala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Dan juga Allah berfirman, lain asyrakta, jikalau engkau melakukan kesyirikan, layah baton la'amaluk, sungguh terhapus amalanmu, wala takunan minal khasirin, dan sungguh engkau termasuk orang yang rugi. Fasyirku yuhbitu al-a'mal wa yaj'alu sahibahu ma'al khasirina finnar. Dan kesyirikan menjadikan amalan seseorang terhapus dan juga menjadikan seorang tersebut masuk sebagai orang yang rugi, nah masuk ke dalam neraka. Wa qala jalla wa ala walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan juga Allah berfirman, walau asyraku, dan jika mereka itu melakukan kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun, sungguh terhapus dari mereka itu amalan mereka yang mereka lakukan. ثم شرع المصنف رحمة الله تعالى عليه في ذكر بيان بعض أنواع الشرك الأكبر فذكر شرك الدعوة في الدعاء والشرك في النية والإرادة والقصد وأيضا الشرك في الطاعة والشرك في المحبة. Kemudian beliau melanjutkan, nعم setelah نعم dari global tadi, dari dalil di atas tadi, sebagian penjelasan dari kesyirikan yang besar, yaitu kesyirikan dalam ad-da'wah, yaitu doa, dan juga dalam niyah, iradah dan qasd, yaitu niatan, kehendak dan tujuan, dan demikian pula kesyirikan dalam ketaatan, serta kesyirikan dalam mahabbah, kecintaan. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi wa syirkul akbar arba'atu anwa'in. Al-awwal شرك الدعوة بمعنى الدعاء والدليل قوله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Yang pertama adalah kesyirikan dalam ad-da'wah, yaitu kesyirikan dalam berdoa, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, maka tatkala mereka itu naik ke atas kapal, kemudian datang badai, da'a Allah mukhlisina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah dengan sebenar-benar keikhlasan melaksanakan agama. Falamma najah minal barri, tatkala kami selamatkan mereka sampai ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka itu melakukan kesyirikan. Hadhihi halatun min halati al-musyrikin annahum 'inda الشدائد وعند الكرب وإذا ركبوا في البحر وخافوا على أنفسهم أخلصوا في الدعاء فإذا كانوا في المسرة وإذا كانوا في النجاة والسلامة والرخاء صاروا يشركون تركوا ذلك الإخلاص في الدعاء ووقعوا في الشرك فقال جل وعلا فلما نجاهم صاروا في سلامة في نجاة من ذلك الغم والكربة إذا هم يشركون. إذا المشركون من أي أنواع الشرك؟ ها هنا من الشرك في الدعاء. Ini adalah keberadaan orang musyrikin, di mana tatkala mereka menghadapi perkara yang genting, perkara yang dahsyat, mereka berdoa kepada Allah ketika naik kapal, kemudian khawatir mereka akan tenggelam nah dengan badai yang besar tersebut, mereka berdoa kepada Allah dengan sebenar-benar keikhlasan. Namun tatkala mereka diselamatkan oleh Allah sampai ke daratan, mereka meninggalkan, tidak lagi berdoa kepada Allah dengan sebenar-benar keikhlasan. Mereka terjatuh kembali ke dalam kesyirikan. Tatkala Allah sudah menyelamatkan mereka, mereka lupa dari masa sebelumnya, di masa genting dan masa dahsyat, mereka ikhlas. Begitu Allah selamatkan, mereka kembali melakukan kesyirikan. ففي شدائدهم يقولون يا الله يا الله يا الله، وفي الرخاء يدعون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Tatkala mereka dalam keadaan genting berdoa doa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian tatkala mereka dalam keadaan enam lapang selamat, mereka berdoa kepada Lata, Lauza dan juga Al-Manah, yaitu enam nama enam sesembahan selain Allah. Wa aidan wujida fi zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi taala alaihi, wa aidan fi zamanina من هو في الشدة يدعو غير الله، وفي الرخاء أيضا يدعو غير الله عز وجل. في الشدة لا يقول يا الله، ولكن يا خمستاه، يا محمداه، يا علياه، يا فاطماه، يا حسيناه، وربما دعا بعض الأولياء أصحاب القبور. هذا في الشدة، وأيضا في الرخاء. Namun ditemukan di zaman Syekh Muhammad bin Wahhab An-Nazir rahimahullah ta'ala dan juga di zaman kita, ketika dalam keadaan genting, nah dalam keadaan perkara yang dahsyat, mereka berdoa kepada selain Allah, tidak sebagaimana orang musyrikin sebelumnya. Mereka mengikhlaskan kepada Allah, mereka berdoa kepada ya khamsata, ya Muhammadah, wahai Muhammad, ya Aliyah, ya wahai Ali, ya Hasan, wahai Husain. Bahkan di antara mereka ada yang berdoa kepada wali-wali dan juga kepada penghuni kuburan. Demikian pula tatkala di waktu lapang mereka juga melakukan kesyirikan. Hatta qala sahibul burda ya akramal khalq mali man aludhu bihi siwaka 'inda hululil hadithil 'amimi. Anzar yaqul mali ahad alja'u ilayhi 'inda al masa'ib wal hawadith إلا أنت يا محمد. نسي ربه عز وجل وأشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر. Demikian pula pemilik sahib al-burdah, bahasanya mereka tatkala di masa lam ar-raha berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, ya akramal khalq, wahai makhluk yang paling mulia, ya tidak ada lagi yang aku bisa minta bantuan kecuali kepada dirimu. Yaitu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kesyirikan yang besar. Idzan hadza an-naw' al-awwal min anwa' asy-syirki al-akbar. An-naw' ats-tsani qala syirku an-niyyah wal-iradah wal-qasd wa hiya bima'anin mutaqaribah. Ma yakunu fi niyyati asy-syakhsi wa fi iradatihi wa fi qasdihi wa qalbihi. Tapi inilah kesyirikan dalam doa. Kemudian, nah kesyirikan dalam niat, kesyirikan dalam kehendak dan tujuan, dari sisi makna itu hampir berdekatan, yaitu niat, kehendak dan tujuan. Fayaqumu bi'ibadatin mathalan wa huwa la yuridu wajha Allah azza wa jalla, la yabtaghi wajha Allah, la yuridu thawab Allah, wa innama yaqsudu wa yuridu shay'an akhar. Dalam beribadah kepada Allah SWT, dia tidak berdoa, tidak beribadah untuk mengharapkan wajah Allah, tidak beribadah untuk mengharapkan pahala dari Allah. Namun dia dalam beribadah tersebut menginginkan kepada selain dari itu semuanya. Wa qad kana al-musyrikun ya'maluna a'malan wa yuriduna ghayra Allah subhanahu wa ta'ala bi'a'malihim wa ha'ula musyrikuna syirkan akbar. Orang musyrikin melakukan amalan yang mereka mengharapkan kepada selain Allah dalam niatan mereka, kehendak mereka, dan itu termasuk apa yang mereka lakukan adalah kesyirikan yang besar. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi والدليل قوله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا يريد إرادة يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون هذا من عدل الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هل لهم شيء مع النار؟ ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. شرك أكبر مخلد لصاحبه في نار جهنم. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayat dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Di sini yurid yaitu iradah. "Nuwaffi ilaihim a'malahum." Kami akan memenuhi untuk mereka amal-amalnya. Naam, amalum fiha wa hum fiha la yukhasun. Dan mereka tidak akan dirugikan dengan amalan tersebut. Ini termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina yasum fil akhirati illan nar. Namun mereka tidak mendapatkan di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan terhapus apa yang mereka lakukan di dalamnya. Wa batilum ma kaanu ya'malu, dan sia-sia apa-apa yang mereka lakukan. Ini termasuk kesyirikan yang besar dan menjadikan seorang itu kekal di neraka dan terhapus amalannya. Faqala jalla wa ala nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, بمعنى نعطيهم الغرض الذي عملوا من أجله في هذه الدنيا. Pengertian wafi ilaihim amalum fiha, nah, adalah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan apa yang mereka tujukan, yang mereka kehendaki, yaitu dari keinginan dunia. Wa yadkhulu fi dzalika alladzi يقاتل من أجل الثناء ويقال جريء، ويتصدق فيقال متصدق، يريد غرضا من الدنيا. Dan masuk di dalamnya adalah seseorang yang berperang untuk mendapatkan sanjungan. Dia dikatakan sebagai pemberani atau pahlawan. Dan juga masuk di dalamnya orang yang bersedekah. Dia dikatakan sebagai orang yang ahli dalam bersedekah. Mereka menginginkan tujuan selain daripada Allah, itu tujuan dunia. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi, al-thalithu syirku ta'ah, bima'na al-ta'atul amya fi ma'asiyatillahi jalla wa'ala. Berkata al-mu'alif rahimahullah ta'ala, yang ketiga syirku ta'ah, kesyirikan dalam ketaatan. Di sini adalah ketaatan dalam membabi buta. Naam. Fayuti'u man amara fi tahlil ma harrama Allah wa fi tahrim ma ahalla Allah. Itu mengikuti seorang yang merintahkan untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan juga mengikuti di pengharaman di mana Allah telah menghalalkannya. فجعل في التحليل والتحريم شريكا مع الله سبحانه وتعالى. Dan menjadikan bentuk menghalal dan mengharamkan, pengharaman, sekutu. Untuk selain Allah Subhanahu wa taala. قال المصنف رحمه الله تعالى عليه والدليل قوله جل وعلا: اتخذوا احبارهم علماءهم ورهبانهم عبادهم اربابا اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذا المشركون. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, yaitu ahli ibadah-ibadah mereka, arbaba min dinillah, sesembahan-sembahan selain Allah. Wal Masih bin Maryam, dan mereka juga menjadikan Isa bin Maryam yaitu sebagai sembahan selain Allah. Wa ma umiru, dan dialah mereka diperintahkan, illa liya'budu ilaha wahida, kecuali akan mereka itu beribadah hanya kepada Allah semata. La ilaha illahu, tidak sembahnya hak yang disembah kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maksudnya dari apa yang mereka persekutukan. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala alaihi wa tafsiruha الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم لا أنهم يدعونهم هذا قسم آخر شرك في الدعاء لكن هذا القسم مستقل شرك في الطاعة قال طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم قال كما فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم فقال ألستم تطيعونهم فيما حرم الله وفيما أحل فتحلون ما حرم الله وتحرمون ما حرم الله فتلك طاعتهم لكن هذا الحديث لا يثبت والمعنى صحيح قال فذكر له أن عبادتهم هو طاعتهم في المعصية dan tafsirnya ya tidak ada permasalahan di dalamnya yaitu ketaatan kepada para ulama dan juga para ahli ibadah dalam bermaksiat bukan berarti berdoa kepada mereka di sini adalah pembagian tersendiri karena kalau berdoa kepada mereka itu berarti kesyirikan dalam berdoa di sini adalah bentuk penghalalan yang apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan sebagaimana Nabi SAW menjelaskan atau menafsirkan kepada Adi bin Hatim tatkala Adi bin Hatim mengatakan kami tidak menyembah mereka kemudian Rasulullah menyatakan bukankah kalian mengikuti apa-apa yang mereka halalkan dan mengikuti apa-apa yang mereka haramkan yaitu menaati kepada pemimpin mereka kemudian fadzakara lahu anna ibadatuhum ta'atuhum fil maksiyah dia menyebutkan bahwasanya ibadah mereka itu ketaatan kepada mereka dalam bermaksiat namun di hadis ini tidak sabit datang dari Nabi Muhammad SAW akan tapi dari sisi makna adalah benar keadaannya قال رحمة الله تعالى عليه الرابع من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة والدليل قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا شركاء يحبونهم شرك في المحبة يحبونهم كحب الله أي كما يحبون الله فأشركوهم في ذلك يحبون الأنداد كما يحبون رب العباد كما يحبون الله سبحانه وتعالى berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala yang keempat adalah kesyirikan dalam bentuk kecintaan dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nas dan di antara manusia may yattakhidhu min dunillahi andada ada di antara mereka yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan yuhibbunahum ka hubbillah mereka mencintai sembahan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi kecintaan mereka di sini adalah yuhibbunahum, yaitu kesyirikan dalam mahabbah. Mencintai sesembahan-sembahan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah yaitu Rabb. Fa asyraka haula fil mahabbah uhibbu ghayra Allah ka hubbihim lillah. Lakin anzur hal ahli al-iman والذي يجب أن يكون عليه العباد والذين آمنوا أشد حبا لله هذا هو المؤمن يحب الله سبحانه وتعالى وكما جاء في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أما هؤلاء فأحبوا أندادهم كحب الله فوقعوا في الشرك الأكبر نوعه شرك المحبة Ini adalah keberadaan mereka menjadikan sesembahan sembahan Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan adapun orang yang beriman, mereka itu lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan dalam hadis, yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain dan bukan keduanya. Mereka terjatuh, orang musyrikin terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar yaitu kesyirikan yang mahabbah, kesyirikan dalam bentuk kecintaan. Fahuna barakallahu fikum bayyana al-musannif rahmatullahi ta'ala alayhi anwa' asyirki al-akbar wa annaha arba'atu anwa'in thumma syara'a ila bayani النوع الثاني من أنواع الشرك. قال: النوع الثاني من أنواع الشرك شرك أصغر، ثم ذكر من أنواع الشرك أيضا الشرك الخفي، ثم ذكر الأدلة على ذلك. Di sini, nah barakallahu fiik, bahwasanya Syekh Muhammad Al-Wahhab menjelaskan bahwa kesyirikan yang besar terbagi menjadi empat macam. Selanjutnya beliau melanjutkan pada poin yang kedua, yaitu kesyirikan dari macam-macam kesyirikan adalah kesyirikan yang kecil, dan juga disebutkan dalam kesyirikan yang tersembunyi, serta beliau mencantumkan atau menyebutkan dalil-dalil dari dalam perkara tersebut. فقال رحمة الله تعالى عليه: النوع الثاني من أنواع الشرك شرك أصغر، ثم قال: وهو الرياء. Beliau menjelaskan bahwa macam yang kedua dari macam-macam kesyirikan adalah kesyirikan yang kecil. Nah, di antara kesyirikan kecil itu adalah ar-riya. Nah, riya. وليس محصورا الشرك الأصغر بالرياء، بل الرياء من الشرك الأصغر. Dan tidaklah terbatas bahwasanya kesyirikan itu hanya sekedar riya, akan tapi riya termasuk kesyirikan yang kecil. والحلف بغير الله جل وعلا شرك أصغر. Bersumpah kepada selain Allah itu juga kesyirikan yang kecil. إلا أن يعظم ذلك المحلوف كتعظيمه لرب العالمين فهذا شرك أكبر. Kecuali kalau dia mengagungkan apa yang disumpah selain Allah tersebut, itu agung sebagaimana agungnya Allah SWT. Wahakadha qawlul rajul ma sya'allah wa syi'ta. Kalimat biha syirk. Demikian ucapan seorang atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini juga kalimat ucapan kesyirikan. ولذلك قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم: الشرك الأصغر كالرياء، وأيضا الحلف بغير الله جل وعلا بالضابط الذي ذكرناه، قالوا: وكل طريق إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، كل ما يوصل إلى الشرك الأكبر هو شرك أصغر. Oleh itulah para ulama menyebutkan bahwa kesyirikan yang kecil seperti riya dan juga bersumpah kepada selain Allah, bahkan secara alam dhabit, bahwa semua yang mengantarkan kepada kesyirikan yang besar itu adalah kesyirikan yang kecil, yang menyampaikan kepada kesyirikan yang besar itu adalah kesyirikan yang kecil. Thumma inna riya qad yahsulu min al-kafir kufran akbar. Kemudian riya terjadi juga pada orang kafir yang sudah melakukan kesyirikan kekufuran yang besar. Qala Allah jalla wa ala: walladzina yunfiquna amwalahum ri'a'a an-nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir idzan haula kuffar. Jadi firman Allah: walladzina yunfiquna amwalahum ri'a'a an-nas wa la yu'minuna billahi wal akhir. Dan mereka yang menginfakkan lam harta lam kan riya kepada lam selain Allah, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, di sini mereka terjatuh ke dalam kesyirikan yang kecil pada mereka adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aidan qala jalla wa ala: kalladhi yunfiqu malahu ri'a'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan juga firman Allah: kalladhi yunfiqu malahu ri'a'a an-nas, seperti mereka yang berinfak karena riya, nah, sanjungan untuk sanjungan manusia, wala yu'minu billahi wal akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Qala rabbul alamin: famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qaumal kafirin. Famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turab. Perumpamaan yang demikian tadi itu seperti batu yang di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabil. Kemudian datang hujan yang deras. fatarakahu salda, kemudian tidak tersisa sama sekali. Layak diruna ala syai'i mimma kasabu, dan mereka tidak mampu mengambil sedikit pun dari apa yang mereka usahakan. Wallahu lahdil qawmal kafirin, sunnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang kafir. Thumma dhakar al-musannif rahmatullahi ta'ala alaihi dalila الشرك في الرياء. قال والدليل قوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kemudian beliau menyebutkan rahimahullah tentang dalil perkara riya. فمن كان يرجو لقاء ربه, maka barang siapa yang mengharapkan untuk berjumpa dengan Rabb-nya, فليعمل عملا صالحا, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah dengan suatu apapun. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi an-naw'u tsalitsu min anwa'i syirk syirkun khafiyyun. Berkata al-muallif rahimallahu ta'ala, dari macam kesyirikan yang ketiga, macam-macam kesyirikan adalah kesyirikan yang tersembunyi. والشرك الخفي من خفائه يدخل فيه أيضا الرياء, فالرياء من الأمور الخفية التي تكون في الباطن. Kesyirikan yang kecil masuk dalamnya juga lam riya, karena riya yang termasuk perkara yang batin yang tersembunyi. وأيضا يسمى بشرك السرائر, dan juga mereka dinamakan juga dengan syirik as-sarair, syirik yang tersembunyi atau terselubung. Qala jalla wa ala yauma tubla as-sarair, Allah berfirman yauma tubla as-sarair, di mana manusia itu diuji pada hari yang terselubung, nanti hari kiamat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah itu keselamatan dan juga kesejahteraan. Fawujudu asy-syirk fi as-sarair hadza asy-syirku al-khafi, maka adanya kesyirikan yang tersembunyi, yang sarair, yang terselubung, adalah kesyirikan yang tersembunyi. Qad yaqa'u asy-syirku al-ashghar dhahir kama taqaddama ma'ana yahlif bighairi Allah azza wa jall, hadza syirkun dhahir. Terkadang kesyirikan yang kecil itu adalah zahir, seperti bersumpah kepada selain Allah. Ini adalah syirkun aidan asghar, ini juga termasuk kesyirikan yang kecil. Illa an yu'azzima kama taqaddama ma'ana al-mahlufa ka ta'zim Allah azza wa jall, fa hadha syirkun akbar. Kecuali kalau dia mengagungkan apa yang disumpahi tersebut sebagaimana pengagungan kepada Allah, maka ini termasuk kesyirikan yang besar. Fa qala rahimahullahu ta'ala fi hadha an-naw' al-khafi, قال النوع الثالث من أنواع الشرك شرك خفي. قال والدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى, أي خفي جدا, أخفى من دبيب النملة السوداء, نملة سوداء على صفاة سوداء, على صفاء أي على حجرة سوداء. في الغالب أن الشخص في النهار قد لا يرى النملة السوداء على صخرة السوداء, هذا في الغالب, لا سيما إذا كان قائما ربما تتحرك تلك النملة السوداء على صخرة السوداء وهو لا يراها, هذا متى؟ في النهار. فكيف بالليل؟ هي أشد خفاء. ولذلك انظر, جاء في هذا الحديث الشرك في هذه الأمة نوع خفي أخفى من دبيب, دبيب الدبيب نفسه ليس من النملة بل من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل, في ظلمة الليل. حول ولا قوة. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW tentang kesyirikan yang tersembunyi. Kesyirikan pada umat ini akhfa, itu lebih tersembunyi, jadi daripada yaitu jalannya semut yang hitam di batu yang hitam pada kegelapan malam. Kebanyakan seseorang ketika di siang hari tidak mampu melihat semut yang hitam di atas batu yang hitam. Ini kebanyakan apalagi dalam kondisinya dalam keadaan berdiri. Bagaimana kalau ini terjadi di malam hari, yaitu semut yang hitam di batu yang hitam di gelapan malam lebih tidak terlihat kembali. وهذا يجعلنا في خوف شديد ووجل من أن نقع في هذا الشرك الخفي. Maka menjadikan kita betul-betul amat ketakutan terjatuh dalam kesyirikan yang tersembunyi. فما أدراك لعل الشرك قد تطرق إلى سرك دون أن تشعر كما أنك لا تشعر بدبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء. Bagaimana engkau sangka mungkin kesyirikan tersebut sudah terjatuh dalam diri kalian secara tersembunyi sebagaimana tersembunyinya itu semut yang hitam di batu yang hitam pada gelapan malam. إذن فتفقد نفسك تفقد نفسك نعم ولا تهمل. Maka hendaknya engkau berupaya untuk kehilangan dirimu, jadi berusaha untuk mencari keadaan dirimu dan jangan melalaikannya, memperhatikan dirimu dan jangan melalaikannya. Qala wa kaffaratuhu qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruk min adh-dhanb alladhi la a'lam. Dan tebusannya adalah sabda Rasulullah SAW, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada dirimu dari suatu kesyirikan, ansyrika bika syai'an, yang aku lakukan kesyirikan tersebut, wa ana alam dan aku mengetahuinya, wa astaghfiruka min adzam, dan aku meminta ampun kepada dirimu dari dosa, alladzi la alam, yang aku tidak mengetahuinya. Idzan istighfar wa luju' ila ar-Rahman fi madza? في الاستعاذة وأيضا السلامة من الشرك كله ما يعلمه الإنسان وما خفي عليه. Oleh karena itulah, jadi hendaknya seorang senantiasa berlindung kepada Allah dan kembali kepada Allah Ar-Rahman untuk senantiasa beristi'adah minta keselamatan supaya tidak terjatuh dalam kesyirikan. Baik itu adalah kesyirikan yang ia ketahui ataupun yang tidak ia ketahui. Wa hadzal hadits barakallahu fiikum jaa'a an jama'atin min ashabah wa kulluha la takhlu min maqalin wa dha'fin wa yuhassinu asy-syekh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi al-hadits bil majmu' wa min dhalika hadits Ma'qil ibn Yasar dzakarahu fi sahih al-adab al-mufrad. Dan jamaah, jadi hadis ini para jamaah para ulama menyebutkan dari beberapa jalur tidak lepas dari ucapan-ucapan dan juga dari kelemahan. Namun Syekh Al-Albani menghasankan sesuai dengan banyaknya jalur tersebut. Semua disebutkan dalam hadis Ma'qil bin Yasar di Sahih Adab Al-Mufrad. وبهذا بارك الله فيكم فرغنا من هذه الفقرة المتعلقة بأقسام الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى. Maka yang ini telah kita selesaikan tentang macam-macam kesyirikan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. ثم يذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه الكفر وأنواعه. Dan musannif menyebutkan setelah itu adalah kekufuran dan juga macam-macam kekufuran. Faqala rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-faqrati ath-thamina al-kufr kufran. النوع الأول كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع. Kekufuran terbagi menjadi dua. Yang pertama, macam yang pertama adalah kekufuran yang mengeluarkan seorang dari agama Islam dan terbagi menjadi lima macam. قال النوع الأول من أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة هو كفر التكذيب. Yang pertama dari kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam adalah kufur takdzib, yaitu pendustaan, dalam bentuk pendustaan. Qala wa dalil qawluhu jalla wa ala wa man adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba aw kadhaba bil haqq, kufur takdzib aw kadhaba bil haqq lamma jaa'a alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin. إن هذا كفر ومخلد لصاحبه في نار جهنم هو كفر أكبر. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlam," dan siapakah yang lebih zalim, "mimman iftara 'ala Allahi kadhiba," daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, "aw kadzdzaba bil haqqi," atau dia mendustakan kebenaran, "lamma jaa'a," tatkala datang kepadanya, "alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin," bukankah tempat kembalinya orang-orang kafir itu adalah neraka jahanam? Maka di sini menunjukkan kadzdzaba bil haqq, yaitu kufur takdzib, dan juga dikatakan sebagai orang kafir yang menjadikan seseorang itu keluar dari agama Islam dan mengekalkan dia masuk dalam neraka jahanam. Qala an-nu'u tsani kufru al-ibaa bima'na al-imtina' والاستكبار وهو أشد من الكبر مع التصديق. والدليل قوله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ما الذي منع إبليس اللعين؟ الكبر والإباء، الكبر الذي كان عليه. قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Yang kedua adalah kekufuran bentuk keengganan dan juga kesombongan. Istikbar ini lebih dahsyat daripada kesombongan itu sendiri. Mata sendiri disertai dengan pembenaran. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qulna lil malaikah, dan ingatlah tatkala kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, fasajadu illa Iblis, maka mereka semua para malaikat sujud kecuali Iblis. Apa yang menjadikan Iblis tidak mau sujud kepada Adam? Dikarenakan keengganan dan kesombongannya. Aba wastakbar, dia enggan dan berlaku sombong. Wakan minal kafirin, dan dia termasuk orang kafir. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala waqad thabata fis sahih أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebesar atom. قال وقد كان في إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. Dan nam iblis termasuk lam yang membangkang dan bersombong, berlaku sombong, yang menjadikan dia itu terusir dari rahmat Allah SWT dan juga terusir dari karunia Allah Subhanahu wa taala. قال النوع الثالث كفر الشك وهو كفر الظن بمعنى ليس هنالك يقين. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, yang ketiga adalah كفر الشك, kafiran dalam bentuk keraguan. Bahwa كفر الظن, yaitu كفر sangkaan, artinya di sini adalah tidak meyakininya. قال والدليل عليه قوله جل وعلا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. ما أظن, انظر, هو لا يؤمن ولا يعتقد ذلك. قال ولئن رددت إلى ربي لئن حصل هذا لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب إذن هذا كفر الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa dakhala jannatah. Naam, dan dia masuk dalam kebunnya wa zalimun nafsihi dan dia dalam keadaan mendzalimi dirinya sendiri. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Aku tidak menyangka kalau ini akan binasa selama-lamanya. Wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Dan aku tidak mengira naam hari kiamat akan tegak. Dan di sini adalah tidak beriman. Bahwasanya akan datang hari kiamat. Wala iruditu ila rabbi kalau aku dikembalikan kepada Rabbku la ajidan la khairan minha munqalaba aku akan dapatkan situ adalah dalam suatu kebaikan qalahu sahibuhu wa hawirhu dalam berkata temannya dan dia mengajak bicara kepada orang tersebut akafarta billadzi khalaqakum min turab apakah engkau mengingkari itu mengingkari Allah yang telah menciptakan engkau dari tanah summa min nutfah kemudian dari nutfah itu nama air mani ثم سواك رجلا kemudian Allah menyempurnakan dirimu menjadi seorang laki-laki lakinna huwa Allah rabbi akan tapi nah saya meyakini bahwasanya dia itu Allah sebagai rabb saya wala usyriku bi rabbi ahada dan aku tidak melakukan kesyirikan kepada rabbku dengan suatu apapun dengan seorang pun qala rahmatullahi taala alaihi an-naw'ur rabi' kufrul i'rab mu'rid wad dalil قوله جل وعلا والذين كفروا عما أنذروا معرضون تأتيهم النذارة ويأتي الوحي فيعرضون عنه تماما yang keempat berkata rahimallahu ta'ala kekufuran dalam bentuk nah berpaling jadi ini adalah firman Allah SWT والذين كفروا dan orang-orang kafir عما أنذروا معرضون dari apa yang mereka itu diberikan peringatan mereka berpaling yaitu mereka datang berupa wahyu datang peringatan dalam kondisi mereka berpaling. Wa aidan qad taqaddama min nawaqidhi al-Islam al-'ashara al-i'rad. Dan juga telah terdahulu dalam pembatal keislaman adalah bentuk berpaling. Qala an-naw'ul khamis kufrun nifaq. An-nifaq al-akbar kufr والدليل قوله جل وعلا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون yang kelima berkata rahimahullah ta'ala yaitu kufur nifak kufuran dalam bentuk kemunafikan artinya kemunafikan yang besar yang mengeluarkan dari agama Islam والدليل قوله ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala ذلك بأنهم آمنوا yang demikian itu disebabkan mereka itu beriman ثُمَّ كَفَرُوا kemudian mereka melakukan kufuran فَتُبِيَ عَلَىٰ قُلُوبِمْ kami dan ditutuplah hati-hati mereka فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ dan mereka tidak memahaminya فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَا يَصِلُ إِلَىٰ قُلُوبِهِمْ لَا هُدَى وَلَا يَخْلُصُ إِلَيْهَا خَيْرٌ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ mereka tidak memahaminya artinya tidak sampai ke hati atau dada-dada mereka yaitu bentuk petunjuk dan juga kebaikan-kebaikan tidak sampai ke dada mereka. Qala rahmatullahi taala alaihi an-naw'u tsani min naw'i al-kufr wa huwa kufrun asghar la yukhriju min al-millah. Berkata rahimallahu taala macam yang kedua dari macam kekufuran yaitu dua macam kekufuran tadi adalah kekufuran yang kecil. Yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Qala wa huwa kufru an-ni'mah. Yani wa minhu kufr an-ni'mah. Beliau menyatakan, di antaranya adalah kufuran mengingkari nikmat. Wa kadzalika kufrun fil hukm la yukhri sahibahu min al-millah. Wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun. Yahkum bighair ma anzal Allah. وهو يعتقد أن حكم الله جل وعلا هو الحكم الحق لكنه يحكم بغير ما أنزل الله إما لمصلحة أو لدنيا أو لغير ذلك هذا كفر أصغر selain mengingkari tentang iman juga berhukum kepada selain hukum Allah. Allah berfirman, "Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka termasuk orang kafir. Di sini adalah, nah, mereka meyakini atau mereka berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Dan mereka meyakini bahwasanya hukum Allah itu hukum yang benar, hukum yang hak. Namun karena untuk kemaslahatan dan untuk dunia ataupun yang lain sebagainya, mereka berhukum kepada hukum selain hukum Allah. Wa idzan qala alaihi salatu wassalam sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Dan juga sabda Rasulullah SAW, sibabul muslimi fusuqun, mencela orang muslim adalah kefasikan, wa qitaluhu kufr, dan memerangi adalah kekufuran. Wa ma'asin wa dhunub yati wasfuha fi syara' bi annaha kufr. Hadhihi dhunub wal ma'asi min al-kufr al-asghar. Demikian pula bentuk kemaksiatan dan juga bentuk perbuatan dosa itu juga bisa diartikan kekufuran. Di sini adalah maksiat dan perbuatan dosa kekufuran yang kecil. Wa min al-kufr al-asghar kufru an-ni'mah bima'na juhud an-ni'mah wa an la ya'rif qadr hadhihi an-ni'mah wa la yu'addi syukraha. Dan di antara kekufuran yang kecil ini adalah kekufuran nikmat, yaitu mengingkari ataupun membanggakan dan kenikmatan tersebut, sehingga dia tidak mengetahui kadar kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dan tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wusifa dzalika na'am bi kufr kama ja'at fi sunnah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, إني أريت كنا أكثر أهل النار يا معشر النساء تصدقنا فإني أريت كنا أكثر أهل النار فقالت امرأة فمما ذاك يا رسول الله أي بسبب ماذا قالت كثرنا اللعنة معصية وتكفرنا العشير معصية انظر تكفرنا العشير بمعنى لا تؤدي حق زوجها وتجحد المعروفة. Dan juga, nah, maksudnya mengingkari kenikmatan adalah kekufuran yang kecil. Sebenarnya dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah menyatakan, ya ma'asyara an-nisa, wahai para wanita, ini ra'aitukunna aktsara ahli nar, aku melihat kalian termasuk yang menjadi mayoritas penghuni neraka. Kemudian sebagian wanita mengatakan, mimma ya Rasulullah, apa yang menjadi penyebab para wanita itu masuk ke dalam neraka, menjadi mayoritas penghuni neraka? Rasulullah mengatakan, li'anna kunna lam tukfirna al-la'n, karena kalian itu banyak melaknat, ini termasuk maksiat. Wa takfurna al-ashir, dan juga mengingkari al-ashir, artinya adalah lam suami, mengingkari kebaikan suami, tidak berusaha untuk memberikan hak-hak suami. Nah, ini termasuk mengingkari kenikmatan. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه والدليل قوله جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. انظر قرية كانت آمنة أيضا مطمئنة أيضا يأتيها رزقها وانظر رغدا وانظر من كل مكان فهل شكرت الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan perumpamaan. Mataraballahu matalan qaryah, suatu kampung, kanat aminah, kamu tersebut dalam keadaan aman, mutmainnah, dan juga tenang. Yati harus rizqu haratan min kulli makan, datang kepada mereka kamu tersebut rezeki dari seluruh penjuru. Fakafarat bi anumillah, namun mereka itu mengingkari nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju, maka Allah berikan kepada mereka itu balasan timpaan berupa pakaian kelaparan. Wal khauf, dan ketakutan. Bima kanu yasna'un, dari apa yang mereka lakukan. Inilah Allah berikan kepada kamu tersebut, di mana kamu tersebut dalam keadaan aman, kemudian tenang, datang rezekinya dari semua penjuru. namun mereka mengingkari kenikmatan Allah sehingga Allah berikan kepada mereka enam timpaan berupa enam pakaian yang artinya adalah mereka betul lapar dan ketakutan dari apa yang mereka lakukan. وبهذا فرغنا بارك الله فيكم من الفقرة الثامنة المتعلقة بنوعي الكفر ويبقى معنا فقرتان الفقرة الأولى ما يتعلق بالنفاق وأنواعه والفقرة الثانية فيما يتعلق بالطاغوت ومعناه ورؤوسه تأتي معنا إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم وبإذن الله نفرغ من هذه الرسالة المباركة العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يعلمها وأن يعرفها الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. Selesai sudah pembahasan tentang poin yang ke-8 berkaitan dengan dua macam kekufuran. Dan insya Allah akan datang dua lagi pembahasan yaitu kemunafikan dan macam-macamnya dan kemudian tauhid dan juga pemimpin-pemimpin daripada tauhid. Dan insya Allah akan datang pada pembahasan yang akan datang dan dengan itu insya Allah kita akan menyelesaikan pada pembahasan ini. Di sini merupakan perkara yang wajib untuk diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Perkara yang harus mereka ketahuinya. نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين.